السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعده. Setelah beliau memuji Allah Azza wa Jalla dengan pujian sepenuh langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dan sepenuh apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, kata beliau, amma ba'd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Kemudian beliau bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in. Amma ba'du, fa ahmadullah ta'ala wa ashkuruh أن يسر لنا اللقاء بكم. كتب لي أما بعد ما كسيا مموجي الله عز وجل atas kemudahan yang Allah berikan untuk berziarah ke tempat kalian. وسهل لنا سبل هذه الزيارة وأمورها. Dan atas kemudahan yang Allah berikan jalan pada ziarah ini dan urusan-urusannya. Li ziyarati ikhwanina fillahi azza wa jal. Untuk berziarah kepada saudara-saudara kami karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fi hadzal ma'had, ma'had al-wasatiyah wa masjid ihya as-sunnah fi ma kasar. Di pondok ini, pondok al-wasatiyah, di masjid, masjid yang namanya ihya as-sunnah di Makassar. من دولة اندونيسيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من الشرور والفتن. Di negara Indonesia yang semoga Allah Azza wa Jalla menjaganya dan menjaga negara-negara kaum muslimin dari semua fitnah. ووفق الله حكامها وولاة امرها لما فيه الخير والصلاح والسداد. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada penguasanya dan pemerintahnya pada apa yang di dalamnya ada kebaikan dan as-sadad. Fa ashkuruhu ta'ala ala taysirihi hadhihi al-umur wa ma tarattaba 'alayha. Saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla terhadap kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan apa yang akan datang setelah kebaikan di atas kebaikan ini. ولقاء الإخوة في الله ببعضهم وتزاورهم. Pertemuan saudara dengan saudara yang lainnya dan saling berziarah di antara mereka. هو من النعم التي يجب شكرها والثناء على الله بها. Termasuk di antara nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya dan memuji Allah atas nikmat-nikmat tersebut. ومن ذلك تحقيق مقاصدها. Dan di antara bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut adalah mewujudkan maksud dari pertemuan dan ziarah itu. من زيادة التحاب في الله عز وجل. Berupa bertambahnya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. والتعاون على البر والتقوى. Dan saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. Dan saling memberikan nasihat dengan kebenaran dan memberikan nasihat untuk bersabar di atas kebenaran. حتى ننجو من الخسران المبين. Agar kita bisa selamat dari kerugian yang nyata. فقد قال جل وعز والعصر إن الإنسان لفي خسر. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi masa sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang mereka beriman, orang yang beramal saleh, orang-orang yang saling mewasiatkan dengan kebenaran dan kesabaran. فاستثنى من أهل الخسران من اتصف بهذه الصفات الأربع. Maka Allah memperkecualikan dari orang-orang yang merugi ini orang-orang yang mereka memiliki empat sifat tersebut. وَهِيَ جَامِعَةٌ لِكُلِّ خَيْرٍ. Dan empat sifat ini dia mencakup semua kebaikan. وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِ رَحِمَهُ اللَّهِ لَوْ تَدَبَّرَ النَّاسُ هَذِهِ السُّورَةِ لَكَفَتْهُمْ أَوْ لَوَسِعَتْهُمْ. Oleh karena itu Al-Imamu Syafi'i rahimahullah beliau berkata, kalau seandainya manusia mereka mentadaburi, memahami surat ini, maka surat ini telah mencukupkan mereka. لِأَنَّهَا اشْتَمَلَتْ عَلَىٰ أُصُولِ الْخَيْرِ وَالدِّلَالَةِ عَلَيْهِ. Karena surat ini dia mencakup semua kebaikan dan perkara yang menunjukkan kepada kebaikan. وهذه الأربع الخصال كلها تحتاج إلى العلم في تحقيقها والقيام بها. Dan empat sifat yang disebutkan ini membutuhkan ilmu untuk mewujudkan dan menegakkannya. ولهذا كان من مقاصد هذه الزيارات واللقاءات التزود من العلم. Oleh karena itu maksud daripada ziarah ini dan pertemuan-pertemuan ilmu ini adalah saling menambahkan ilmu. نعم هذه الدورات مختصرة. نعم daurah-daurah seperti ini adalah daurah yang ringkas. في أيامها وفي كتبها. Pada hari-harinya yang pendek dan juga kitab-kitabnya. لكنها داخلة في تحصيل العلم ولا شك. Akan tetapi tidak diragukan bahwasanya daurah-daurah seperti ini termasuk bentuk menuntut ilmu dan tidak diragukan itu. فإن العلم النافع يبدأ من كلمة. Karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu bermula dari satu kalimat. وقد قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Wala an yahdu ahadukum ila al-masjid fayata'allam ayatayn khairun lahu min naqatayn aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sungguh salah seorang di antara kalian pergi ke masjid di waktu pagi untuk mempelajari dua ayat dari Al-Quran, itu lebih baik baginya dari dia mendapatkan dua unta. وَرُبَّ حَدِيثٍ تَسْمَعُهُ مَرَّةً يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan bisa jadi kamu mendengar satu hadis saja, ternyata satu hadis itu menjadi sebab kamu berbahagia di dunia dan di akhirat. لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنَ الْهِدَايَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَالدِّلَالَةِ الْعَمَلِيَّةِ. Dikarenakan hadis tersebut mencakup dalil-dalil tentang ilmu dan juga dalil-dalil tentang kebahagiaan. وَقَدْ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ بَلَغَ مِنَ الْعِلْمِ مَا بَلَغَ. Dan telah dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak, pada dia telah sampai pada tingkatan ilmu yang tinggi. إِلَى مَتَى وَأَنْتَ تَكْتُبُ الْحَدِيثِ يَا بْنَ الْمُبَارَكِ. Dikatakan kepadanya, sampai kapan ya Abdullah bin Mubarak kamu mencatat atau menulis ilmu? قال وما يدريني لعل الحديث الذي فيه نجاتي لم اكتبه بعد. Kata Abdullah bin Mubarak, siapa yang memberitahukan kepadaku, bisa jadi sebuah hadis yang itu merupakan sebab keselamatanku belum pernah aku tulis. وقد كان الصحابة فمن بعدهم من الأئمة يرحلون الشهر والشهرين لحديث واحد. Dan dahulu para sahabat dan para salaf mereka melakukan safar selama satu bulan dan dua bulan cuma untuk mencari satu hadis. فقد رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو أحد المكثرين السبعة من الحديث. Dan ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau telah melakukan perjalanan, padahal beliau adalah satu dari tujuh sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mukthirun hum alladhina rawa kullu wahidin minhum akthara min 1000 hadis. Dan dikatakan al mukthirun yang banyak meriwayatkan dari Nabi itu adalah setiap mereka meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Wa hum Abu Hurairah. yaitu mereka adalah Abu Hurairah wa Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri wa Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah wa Anas bin Malik khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. وابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما. Yang keenam ابن عباس رضي الله عنه dan عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. هؤلاء يقال لهم السبع المكثرون من الحديث. Mereka ini dikatakan tujuh orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. من كتبهم منكم؟ Ada di antara antum yang menulis nama tujuh orang ini. أعيدهم مرة أخرى. سأكن أولاً سكالي لاجي. الأول أبو هريرة. يوم برتاما أبو هريرة. دوا أبو سعيد الخدري. دوا أبو سعيد الخدري. أيوة. خلاص تيجا جابر بن عبد الله. أنبتي أنبت. ما شاء الله. أنس بن مالك. Yang keempat Anas bin Malik. Lima, khamsa. Lima. Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu anha. Yang kelima Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu anha. Sita Ibn Abbas wassabi' Ibn Umar. Yang keenam Abdullah bin Abbas dan yang ketujuh Abdullah bin Umar. Ufihi syi'r bil arabiyyah lakin ana atiktu bihim hakadha. Kata beliau ada puisinya, tetapi beliau tidak menyebutkan puisinya, menyebutkan namanya saja. Sab'un min as-sahbi fawqa al-alfi qad naqalu min al-hadithi 'anil mukhtari khairi mudar Abu Hurairah Sa'd Jabir Anas Siddiqah wa Ibn Abbas kadha Ibn Umar. Ala trak ma sha Allah. La tarjim. La. Tayyib. Wa ma'a hadha rahala Jabir Ibn Abdullah. Bersama dengan itu Jabir bin Abdullah beliau melakukan perjalanan syahran ila akhihi Abdullah bin Unais selama satu bulan menuju saudaranya Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu liyatathabbata minhu min hadithin sami'ahu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam agar beliau Abdullah bin Jabir bin Abdullah bisa mengcross check hadis yang katanya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Unais. Wa anta fi hadhihi ad-dawrat dan kamu dalam daurah-daurah ini allati yassaraha Allah wal liqa'at yang dimudahkan oleh Allah azza wa jalla dan pertemuan-pertemuan ini imma an tata'allama shay'an awwal marra tasma'u bisa jadi kamu mempelajari sesuatu baru pertama kali kamu mendengarnya. Fi anwa'in mukhtalifatin min al-'ilm. Dari berbagai macam jenis ilmu. Wa imma an tudhakira 'ilman qad akhadhtahu. Atau kamu mengulang kembali ilmu yang pernah kamu pelajari. Betul. Masyaallah. Allahu sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. وإما أن تتثبت وتتأكد وتوثق معلومة كنت شاكا فيها. Atau bisa jadi kamu melakukan tasabbut, cross-check kembali terhadap sebuah bentuk ilmu yang kamu itu sebelumnya ragu padanya. فلن تعدم خيرا. Maka menghadiri majlis ini kamu tidak akan kehilangan kebaikan. فلو لم يكن لك منها إلا تحصيل فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. Kalau seandainya kamu tidak mendapatkan sesuatu dari daurah-daurah ini, kecuali kamu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali nama beliau disebut. والثاني فضل الاجتماع في بيوت الله تعالى لتدارس كتابه والعلم. Kedua keutamaan berkumpul di masjid-masjid Allah untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Kama fi sahih Muslim min hadith Abu Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sebagaimana di dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka membaca kitab Allah dan mereka saling mempelajarinya. Illa nazalat alaihim as-sakinah. Kecuali akan turun ketenangan untuk mereka. Wa ghasyiyatuhum ar-rahmah. Dan mereka diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathum al-malaikah. Dan mereka dilingkupi oleh para malaikat. وذكرهم الله فيمن عنده. Dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di kalahalayak malaikat. وهذا فضل عظيم. Ini merupakan keutamaan yang besar. وكذلك أن تدرك فضل السعي في طلب العلم. Demikian pula kamu mendapatkan keutamaan berjalan menuju menuntut ilmu. فعن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه. برقد زير بن حبيش سيا من دتاني صفوان بن عسال المرادي. صفوان بن عسال المرادي. فقال ما جاء بك؟ قلت أطلب العلم. ما كصف صفوان برقد أكبر زير بن حبيش apa yang membuat kamu datang ke sini؟ قال kata beliau saya datang untuk menuntut ilmu. قال أما إذ قلت ذلك فأبشر. Maka berkata Sufwan, kalau seperti itu maka bergembiralah kamu. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Karena saya mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah bersabda. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. Sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu. Ridan bima yatlub fi lafz ridan bima yasna. Sebagai bentuk keridhaan terhadap apa yang mereka cari, dalam riwayat yang lain sebagai bentuk keridhaan terhadap apa yang telah mereka amalkan. Wa hilaqil ilmi fi ad-dawrat wa ghairiha min afdal at-ta'at. Maka langkah-langkah yang dilangkahkan ke masjid untuk daurah-daurah ini menuntut ilmu ini termasuk ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan yang mulia. Fala tazhad ya akhi wa ukhti fi hadzal khair. Maka janganlah kamu bersikap zuhud wahai saudara dan saudariku pada kebaikan seperti ini. وربما تكون هذه الدورات المختصرة dan bisa jadi daura-daura yang ringkas ini sababan fi taftihi aw fi fathi qalbika lil ilm wa mahabbatih, bisa jadi merupakan sebab hatimu terbuka untuk ilmu dan hatimu mencintai ilmu. فتكون فتح باب خير عليك وعلى اهلك وجيرانك وعموم المسلمين. Dan ini merupakan sebab terbukanya kebaikan untukmu, keluargamu, dan keumuman kaum muslimin. Kama anna kadzalika fiha tahsilul ilmi bis-su'al. Dan seperti itu pula di dalamnya bisa terhasilkan ilmu dengan cara bertanya. Fal insanu idza sa'al faqad 'alima wa ta'allama wa 'allam. Dan seseorang jika dia bertanya maka dia telah mengetahui, dia telah belajar, dan dia telah mengajarkan orang lain. Idza lazima adab as-su'ali wa hasanat niyyatuh. Jika dia melazimi adab-adab bertanya dan jika niatnya itu baik. Fayas'al tafaqquhan la ta'annuta. Dia bertanya dalam rangka dia ingin belajar, bukan bertanya dalam rangka ingin menentang. Wa yas'alu lil 'amal la lil fitan. Dia bertanya untuk dia beramal dengan ilmunya, bukan dia bertanya untuk membuat fitnah. Wa yas'alu hatta tattadhiha lahu al-umur la liyatalammasa ughlutat al-mas'ul. Dan dia bertanya agar perkara yang dia tanyakan itu menjadi jelas baginya, bukan dia bertanya untuk mencari-cari kesalahan orang yang dia tanyai. Fa hadha khairun qad futiha lana babu. Maka ini adalah kebaikan yang telah dibukakan pintunya. Fas'alullah an yataqabbalahu minna wa minkum. Saya meminta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menerima amalan ini dari kita. Wa yuthaqqal bihi mawazinana ajma'in. Dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan bagi kita semua. Wa nashkurullah subhanahu awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Dan kita bersyukur kepada Allah pertama, terakhir, secara zahir dan secara batin. فهو سبحانه المنعم علينا بجميع النعم الدينية والدنيوية. Dia Allah Azza wa Jalla zat yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat, segala nikmat, nikmat dunia dan nikmat din. Kama qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Sebagaimana Allah berfirman, apapun yang ada, apapun nikmat yang ada pada kalian, maka itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Thumma nashkuru kulla man kana sababan fi hadzal khair. Kemudian kita bersyukur, berterima kasih kepada semua orang yang dia merupakan sebab terwujudkan kebaikan ini. Fa nashkuru hukumat Indonesia waffaqaha Allah wa wazaratiha al-mukhtassah. Kita bersyukur kepada pemerintah Indonesia dan kementerian yang khusus dalam perkara ini. Ala tashil hadhihi ad-dawrat wal idzn biha wa tashji'iha. Atas kemudahan yang mereka berikan dan izin yang mereka berikan dan dorongan yang mereka berikan. Wa nahnu walillahi alhamd fi dawrati Abi Bakr as-Siddiq ats-tsaniyah. Dan kita segala puji bagi Allah sekarang berada pada daurah Abu Bakar As-Siddiq yang kedua. Fi hadzal ma'had, ma'had al-wasatiyah. Di pondok ini, pondok al-wasatiyah. Al-wasatiyah. Al-wasatiyah, nah. Al-wasatiyah di Islam. Fi masjid Ihya'is Sunnah. Di masjid Ihya'is Sunnah. Wa hadhihi thalathatu asma' 'azimah fil Islam was-Sunnah. Dan tiga nama ini adalah nama yang mulia di dalam Islam. Abu Bakr As-Siddiq afdalu rajulin ba'da al-anbiya'i wal-rusul. Abu Bakr As-Siddiq itu adalah orang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Wa afdalu hadhihi al-umma wa khairuha ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Orang terbaik dari umat ini setelah nabi sallallahu alaihi wasallam. والوسطية هي منهج أهل السنة. Dan kata wasatiyah itu merupakan manhajnya Ahlus Sunnah. الذي لا غلو فيه ولا تفريط وتميع. Yang tidak ada sifat gulu ekstrim di dalamnya dan juga tidak ada sifat tamyi', lembek atau bermudah-mudahan. وهي علامة العدالة والخيرية. Al-wasatiyah merupakan tanda keadilan dan kebaikan. Qala jalla wa ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat, umat yang pertengahan. Ai 'udulan khiyara. Yaitu umat yang adil dan umat yang terbaik. Wa dinullahi 'azza wa jall wasatun bainal ghali fihi wal jafi 'anhu. Dan agama Allah Azza wa Jalla ini pertengahan di antara sifat ekstrim dan sifat tamyi'. Wal inhirafu 'an as-sirat al-mustaqim imma an yakuna ila jihati al-ghulu wa imma an yakuna ila jihati at-tafriq wa at-tadhi'. Dan penyimpangan dalam agama ini bisa jadi dia ekstrim kiri, bisa jadi dia ekstrim kanan. Wasalith ihya'us sunnah. Kata yang ketiga yaitu kata Ihya'us Sunnah. Sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya ahadithuhu wa atharuhu. Yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peninggalan-peninggalan beliau. Wa sunnatu ashabihi radhiyallahu anhum. Dan sunnah para sahabat beliau radhiyallahu anhum. At-tamassuku biha najat. Berpegang teguh dengannya merupakan jalan keselamatan. قال الإمام الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقول. Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah, dahulu para ulama kami yang telah berlalu mereka berkata. التمسك بالسنة نجاة. Berpegang dengan sunnah merupakan keselamatan. رواه الدارمي في سننه بسند صحيح. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya dengan sanad yang sahih. وروي عن الزهري وأيضا عن مالك مثله. Dan diriwayatkan yang seperti ini dari Al-Imam Az-Zuhri dan Al-Imam Malik. Mathalu sunnah mathalu safinati Nuh. Permisalan sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa wa halak. Barang siapa yang naik kepadanya maka dia selamat dan barang siapa yang meninggalkan perahu tersebut maka dia akan tenggelam dan akan binasa. Wa ihya'us sunan وإماتة البدع وظيفتك أيها السني في هذه الدنيا. Menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah merupakan tugasmu wahai seorang sunni dalam kehidupan dunia ini. بل هي خلاصة دعوتك وحقيقتها. Dan bahkan ini merupakan hakikat dakwamu dan ringkasannya intinya. تتعلم وتعلم وتدعو. Kamu belajar, kamu mengajarkan dan kamu berdakwah. تسمع وتكتب. Kamu mendengar dan kamu menulis. كل هذا لإحياء السنة في نفسك وفي المسلمين. Semua itu tujuannya adalah menghidupkan sunnah pada dirimu dan pada kaum muslimin. وإماتة البدعة. Dan untuk mematikan bid'ah. ومن دعوات الإمام الآجري في مقدمة كتابه الشريعة. Dan di antara doa-doa Al-Imam Al-Ajurri dalam mukaddimah pendahuluan kitab beliau Asy-Syari'ah. Qal ja'alana Allah wa iyyakum mimman tahya bihim as-sunan wa tamutu wa tanqami'u bihim al-bid'ah. Kata beliau, saya meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk orang yang dengan mereka sunnah itu hidup dan bid'ah itu mati. وفضل المتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم عند انحراف الناس عنها كبير. Dan keutamaan orang yang berpegang dengan sunnah di saat manusia mereka menyimpang darinya keutamaannya sangat besar. فإذا أحييت سنة واحدة من السنن النبوية. Jika kamu menghidupkan satu sunnah saja dari sunnah Nabi صلى الله عليه وسلم. فلك أجر كل من عمل بها بعدك. Maka bagimu pahala semua orang yang mereka beramal setelah kamu yang mengikutimu. Min ghairi an yanqus min ujurihim syai'a. Tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka yang mengikutimu. Wa aktafi bi dzikri haditsain. Dan saya akan cukupkan dengan menyebutkan dua hadis. Kilahuma rawahuma al-Imam Muslim fi sahihih. Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Al-hadithu al-awwal hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kana lahu min al-ajr, maka baginya pahala مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. Seperti pahalanya orang yang mengikuti dia sampai hari kiamat. لا ينقص من أجورهم شيئا. Tidaklah berkurang dari pahala orang-orang tersebut sedikitpun. ومن دعا إلى ضلالة. Sebaliknya barang siapa yang dia mengajak kepada kesesatan. كان عليه من الوزر. Maka atasnya dosa. مثل أوزار من تبعه. Seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. La yanqusu min awzarihim syai'a. Tidak mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Al-hadithu al-thani. Hadis yang kedua. Hadithu Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Hadisnya Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah yang baik di dalam Islam. Falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Maka baginya pahalanya dan pahala orang beramal dengan sunnah yang dia hidupkan tersebut sampai hari kiamat. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah buruk di dalam Islam. فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. Maka atasnya dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya dalam keburukan tersebut sampai hari kiamat. ما معنى سنة في الإسلام سنة؟ Apa makna sunnah menghidupkan sunnah di dalam Islam? ليس معناه أحدث فيه بدعة. Bukan maknanya dia membuat sebuah ajaran baru. لأن تلك اسمها بدعة وليس اسمها سنة. Karena yang tadi itu namanya yang membuat baru namanya bid'ah bukan sunnah. Wal bid'atu yaqulu alaihi salatu wassalam kulluha dalalah. Bid'ah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya sesat. Idzan fa fiha ithmuha wa ithmu man 'amila biha. Maka baginya dosanya orang dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Wa hiya mardudah. Dan bid'ah itu tertolak. لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang bukan dari urusan kami, maka amalan tersebut tertolak. Walakin ba'dun nas ahdathul bid'ah wa lubbisa alaihim. Akan tetapi sebagian orang dia melakukan bid'ah kemudian lubis, maksudnya tersamarkan atasnya atau disamarkan atasnya. Wa qila lahum hadza min bab man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Dan dikatakan kepadanya, ini termasuk orang yang membuat sunnah yang baik di dalam Islam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul sunnah wa 'amalukum antum bid'ah. Nabi mengatakan sunnah sedangkan amalan kalian ini bid'ah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul hasanah wal bid'atu qabihah. Rasul mengatakan hasanah baik sedangkan bid'ah itu adalah perkara yang buruk. Wa fiha al wa'idus syadid. Dan di dalamnya ada ancaman yang keras. Idzan ma'na man sanna fil Islam ay ahya wa 'amila bi sunnah jahilaha ghayruhu aw qassara fil 'amal biha. Kalau begitu maknanya, makna sanna fil Islami sunnah adalah dia menghidupkan sunnah yang sudah ada walaupun orang-orang lain tidak mengetahuinya atau kurang mengamalkannya. Imma an yakuna ahluka wa mujtama'uk yajhalunaha aslan. Bisa jadi karena keluargamu atau komunitasmu itu mereka tidak mengetahui bahwasanya itu sunnah. Fatata'allamuha wa tu'allimaha iyyahu. Maka kamu mempelajarinya dan kamu mengajarkannya kepada mereka. Wa imma an yakunu ya'lamuha. Bisa jadi mereka telah mengetahui itu sunnah. Walakinnahum muqassirina fil 'amal biha la ya'malun. Namun mereka kurang dalam mengamalkannya, itu mereka tidak mengamalkannya. Fa anta tuhyil 'amal bihadhihi sunnah. Maka kamu yang pertama menghidupkan beramal dengan sunnah itu. Wa tatahammal al-adha fi dhalik. Dan kamu menanggung gangguan pada yang demikian. Fayutabi'unaka fa ya'malun. Kemudian orang-orang mengikutimu dan akhirnya mereka pun beramal. Fahada makna man sunnah fil Islam sunnatan hasanah. Ini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan sebuah sunnah di dalam Islam sunnah yang baik. Wa hadzal makna fil hadits nafsihi hadits Jarir. Dan makna ini adalah makna itu sendiri yang ada dalam hadis Jarir bin Abdullah. Fa inna sababa hadzal kalam min an-nabi alaihi salatu wassalam. Karena sebab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, anna qauman min fuqara'il muslimin qadimu al-masjid, adalah ada sebuah kaum yang fuqara, yang miskin, mereka mendatangi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a an-nabi alaihi salatu wassalam min shiddati faqrihim wa hajatihim taghayyara wajhuhu alaihi salatu wassalam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kefakiran, kemiskinan yang sangat pada mereka dan mereka sangat membutuhkan bantuan, maka wajah Rasulullah berubah. Fa khataba fil nas yahuthuhum ala as-sadaqa bima tayassara. Maka Rasulullah berkhutbah menganjurkan para sahabat untuk memberikan sedekah. Fa qama rajulun min al-ansar fa ata bi surratin ajazat an tahmilaha yadah min al-khair min ta'amin wa thiyabin. Maka ada seorang sahabat dari kalangan Ansar, beliau datang membawa makanan dan pakaian, kita katakan satu karung besar sampai tidak mampu untuk diangkat. Fatashajja'a an-nas faqamu ya'tuna bima tayassar min as-sadaqat. Maka manusia ketika melihat itu akhirnya mereka bersemangat untuk datang membawa sedekah. Fahuna qala alaihi salatu wassalam man sanna fil islami sunnah ay 'amila. Naam. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat sunnah yaitu beramal seperti tadi. Karena sedekah qad hatha 'alaiha an-nabi 'alaihi salatu wassalam. Karena bersedekah itu sebelumnya telah dianjurkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha amrun muhim. Ini perkara yang penting. Ma'rifat sabab nuzul al-ayah. Yaitu perkara mengenal sebab turunnya suatu ayat. Wa tsnain ma'rifat sabab urud al-hadith. Yang kedua, pengetahuan tentang sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diucapkan. Muhimmun jiddan li ma'rifati ma'na ma arada Allah, ma qala Allah wa rasuluh. Sangat penting untuk mengenal apa yang dimaukan oleh Allah dan apa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adif syai'an thalithan. Dan saya tambahkan perkara yang ketiga. معرفة سبب تأليف العلماء للكتب. Sebab-sebab yang membuat para ulama menulis sebuah kitab. وسبب الفتاوى التي يصدرها العالم. Dan mengenal sebab-sebab fatwa, sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh seorang alim. فإن هذا مما يعين على فهم كلام العلماء في كتبهم وفتاويهم. Ini sangat membantu untuk memahami maksud dari para ulama pada ucapan mereka dalam buku-buku mereka dan fatwa-fatwa mereka. Masya Allah. Hadza muhadharah. Tatik. Kata saya, ini niatnya pembukaan kok jadinya muhadharah. فهذه الدورة دورة إحياء دورة الإمام أبي دورة أبي بكر الصديق الثانية. دورة إني هي دورة أبو بكر الصديق yang kedua. نشكر أيضا القائمين عليها والمنسقين لها. Kami berterima kasih kepada panitia yang telah mengaturnya. من الأساتذة الفضلاء. Dari kalangan para ustaz yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah. وجميع من شارك فيها. بقول أو فعل أو دعم أو مشورة. Dan semua orang yang ikut bertaawun pada kegiatan ini dengan ucapan, dengan amalan, dan juga dengan bantuan. من الإخوة والأخوات والآباء والأمهات المشاركين في ذلك. Dari kalangan ikhwah, dari kalangan akhwat, dari kalangan bapak-bapak dan juga ibu-ibu. والحضور والمتابعة للدروس نوع مهم أيضا من المشاركة. Dan menghadiri dan mengikuti daurah ini merupakan bentuk musyarakah, ikut bekerja sama dalam daurah ini. فنشكركم جميعا على ذلك. Maka kami berterima kasih kepada kalian atas semua ini. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Al-Imam An-Nasa'i dan selain dari keduanya dari Abu Hurairah, la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas. Seseorang tidak akan berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah selama dia tidak berterima kasih kepada manusia. Wa fi hadits Ibnu Umar qala sallallahu alaihi wasallam wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Dalam hadis Abdullah bin Umar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian maka balaslah kebaikan tersebut. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u Allah lah hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Jika kalian tidak mendapati sesuatu membalas kebaikannya maka doakanlah kebaikan untuknya sampai kalian kira-kira telah membalas kebaikan tersebut dengan doa. Dan saya tidak akan lupa dalam ucapan ini, dalam kalimat ini. Alla ansa. Saya tidak akan lupa. Akhan azizan. Saudara yang mulia. Wa ustadan fadilan. Dan seorang pengajar yang mulia. Ala wa huwa al-ustad Abdul Samad. Yaitu Ustaz Abdul Samad. Abu Tahmid. أبو تحميد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. Semoga Allah سبحانه وتعالى mengampuni dia dan merahmati beliau. وأن ينور له في قبره. Dan agar Allah memberikan cahaya pada kuburan beliau. ويرفع درجات في عليين. Dan Allah angkat derajat beliau di illi derajat عليين. ويجري عليه ثواب هذه الأعمال العظيمة. Dan Allah mengalirkan kepadanya pahala-pahala dari apa yang ada sekarang ini. وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. Dan saya meminta kepada Allah dengan nama-nama yang baik dan sifat-sifat Allah yang mulia. أن يخلفه في أهله وذريته بخير. Agar Allah mengganti beliau pada keluarga beliau dan anak-anaknya dengan kebaikan. وأن يجعل فيهم الخير والبركة. Agar Allah menjadikan kebaikan dan berkah pada mereka. ويثبتنا وإياهم وإياكم على السنة. Agar Allah mengukuhkan kita, mengukuhkan mereka dan kalian di atas sunnah. Allahumma tajawaz anhu. Ya Allah ampunilah beliau. Waghsilhu min khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Sucikanlah dengan air dan juga salj dan juga al-barad. Wa hutta anhu khataayahu hatta. Gugurkanlah semua kesalahannya dan dosanya. Waj'alhu min ibadika as-su'ada. Jadikan dia termasuk hamba-hambamu yang berbahagia. وارزقه ثواب الداعين إلى السنة الصابرين عليها. dan berikanlah kepadanya pahala para dai yang mereka mengajak kepada sunnah dan bersabar di atasnya. Bihaulika wa quwwatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan haulmu dan kekuatanmu dan dengan kasih sayangmu ya rabbal alamin. Wa aktafi bihadhihi almuqaddimah. Dan saya cukupkan dengan pendahuluan ini. Wa kalimatus syukur. Dan juga ucapan-ucapan syukur berterima kasih. Iftitahi daurati Abi Bakr as-Siddiq ats-tsaniyah. Pada pembukaan daurah Abu Bakar As-Siddiq yang kedua ini. Wa yabtadi'u al-barnamaj al-ilmi ma'akum insyaallah. Dan program-program ilmu akan dimulai bersama kalian. Kama qara'tum fil i'lan fil i'lanat min at-tasi'ah wa an-nisf fama ba'daha sabahan insyaallah. Seperti yang saya baca pada apa namanya? Pamfletnya itu mulai besok jam 9:30. Seterusnya insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu sallam ala nabiyyina. Alhamdulillah rabbil alamin. Faddal.